أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Dan di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadisnya adalah hadis Al-Qudsi. Yu'din ibnu Adam yasubbud dahra wa anad dahru uqallibul layla wan nahar. Ibnu Adam menggangguku, dia mencela ad-dahar, mencela waktu, dan akulah ad-dahar, akulah waktu, yaitu mudabbirud dahri wa musarrifu, yang menguasai dan mengendalikannya. Aku membolak-balikkan antara malam dan siang sehingga menjadi silih berganti. Dalam riwayat yang lain, la tasubud dahra, jangan kalian mencela ad-dahar, mencela zaman waktu. Sungguhnya Allah lah ad-dahar, Allah lah waktu, yaitu yang mengatur dan menguasainya. Allah subhanahu wa ta'ala firman, yu'dini ibnu Adam ayyal haqbi al-adha fal-adhiyatu lillahi thabidatun wa yajibu alayna isbatuha. Yaitu yalhaq bil adha, memberikan gangguan kepadaku, ya. Dan ini gangguan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini telah tetap, artinya Allah menyebutkannya. Ini mengganggu Allah, menyakiti Allah, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ya, tidak berarti memadaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menetapkannya, karena Allah telah menetapkannya untuk dirinya sendiri. Dan dimaksudkan dengan ibnu Adam, anak Adam, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia, keturunan Adam. Ya, baik laki-laki, baik perempuan. Karena Adam Abul Bashar. Adam alaihi salatu wasalam adalah bapaknya manusia. Yaitu manusia mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencela ad-dahar. Ya, dengan mencela ad-dahar. Mencela ad-dahra yaitu az-zaman al-waqt. Mencela waktu, mencela zaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan sabd dahri yang qasimu ila salah satu aqsam. Ya, mencela dahar, mencela waktu ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, an yaqsudal khabar al mahad dunal laum. Dia bermaksud sekedar informasi tanpa ada maksud untuk mencela. Ya, misalnya dia mengatakan, ya hari ini, siang hari ini panas sekali. Ya, malam hari ini dingin sekali. Ya, anginnya kencang sekali. Informasi saja tanpa memaksudkan untuk mencela ya hari tersebut karena hari itu panas misalnya. Ya. Sekedar khabar, maka ini jais hukumnya, boleh, dan pada hakikatnya bukan mencela. Yang kedua, an yasubbad dahra ala annahu wal fa'il. Mencela waktu, zaman dengan memaksudkan bahwasanya zaman atau waktu tersebut yang melakukannya. Ya. Dia mencela hari ini misalnya. Wah, hari ini bikin sial saya misal. Kemudian meyakini bahwasanya yang membuat sialnya adalah harinya tersebut. Yang mencelakakan dia, yang merugikan dia, memadarkan dia adalah harinya tersebut, waktunya. Maka ini kekufuran. Ya. Karena dia meyakini ada khalik selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada pencipta selain Allah. Yang ketiga, dia mencela waktu bukan karena keyakinannya waktu itu yang melakukan. Tetapi waktu adalah mahal, tempat terjadi ya kesialan atau kerugian, musibah yang terjadi pada dirinya, sehingga dia mencela waktu tersebut. Ya. Aduh, sial sekali hari ini. Ya. Hari ini rugi. Hari ini hari sial misalnya. Dia mencela waktunya bukan karena waktunya melakukan, tapi waktu, pada waktu itulah terjadi kerugian pada dia, akhirnya dia mencela waktu. Ini haram hukumnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan atau kekufuran. Qauluhu yasubud dahra al-jumlatu ta'lilun lil adiyah au tafsirun laha ayyak biqaunihi yasubud dahra ayastumuhu wa yuqabbihuhu wa yalumuhu wa rubbama yal'anuh wal iyadu billah yu'dillah. Ketika dikatakan Ibnu Adam menyakitiku, menggangguku, dia mencela waktu, maka jumlah dia mencela waktu ini adalah sebagai penjelasan sebab kenapa seorang itu dikatakan mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala. karena dia mencela waktu, ya, mencelanya, menjelek-jelekannya, bahkan terkadang melaknatnya, waliyadzubillah. Dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ad-dahru, dan akulah ad-dahr, akulah waktu, zaman. Ai mudabbiru ad-dahri wa musarrifuh, yaitu yang mengatur dan mengendalikan waktu adalah Allah. Ya, bukan maknanya bahwasanya Allah adalah waktu dan Allah memiliki nama Ad-Dahr, waktu, bukan. Ini akan dijelaskan sebabnya. Ya, pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dengan demikian itu adalah hari-hari yang nudawiluha, kami jadikan silih berganti di antara manusia. Allah yang mengaturnya. Al-ayyam minad dahar. Waliqaulihi fil hadis. Begitu juga berdasarkan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Setelah mengatakan wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar, maka ini menjadi penegas dan penjelas yang dimaksudkan ketika dikatakan wa ana ad-dahru adalah mudabbiru wa musarrifu ad-dahr. Ya. Ditafsirkan dengan kalimat berikutnya, aku membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Ini makna wa ana ad-dahru, menguasai dan mengendalikannya, aku membolak-balikkan malam dan siang. Wala yuqal bi anna Allah huwa ad-dahru nafsuhu wa man qala dhalika faqad ja'ala al-khaliqa makhluqan. Dan tidak dikatakan bahwasanya Allah lah zaman, Allah sama dengan zaman dan waktu, Allah adalah zaman itu sendiri, enggak. Karena barang siapa yang mengatakan demikian, dia telah menjadikan pencipta sebagai makhluk. Ya, karena zaman, waktu itu makhluk. Allah yang menciptakannya, mengendalikannya. Bagaimana mungkin khalik menjadi makhluk? Ya, ini jumlah ini atau kalimat ini dipahami dengan konteks dan qarinah yang ada. Ya. Fa in qila alaisal majazu mamnu'an fi kalamillahi wa kalami rasulihi wa fil lughah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah majaz adalah perkara yang terlarang pada kalamullah dan kalam rasulnya, dan juga bahkan pada al-lughah, pada bahasa, ya, bukan majaz tapi hakikah. Ujiba innal kalimata hakikatun fi ma'naha alladhi dalla alaihi siyaqu wal qara'in. Ya, kalimat maknanya hakiki, hakikat. An-nadahru yaitu muqallibu, musarrifu, wa mudabbiru ad-dahar. Dari mana kita memaknainya? Ya, ditunjukkan oleh siap, ditunjukkan oleh konteks hadisnya. dan qara'innya, indikasi-indikasi yang ada. Ya. Setelah mengatakan wa ana dahru uqallibul laila wan nahar, dijelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang membolak-balikkan waktu. Membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Maka yang diinginkan adalah mudabbiru wa musarrifud dahar. Wa huna fil kalam mahdhufun taqdiruhu wa ana muqallibud dahri. Li'annahu fassarahu biqaulihi uqallibul laila wan nahar. Maka di kalam ini ada mahdhuf. Ya. Mahdhuf yang ditunjukkan oleh tafsir setelahnya, yaitu Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Ya. Ana dahru, yaitu ana muqallibud dahar. Karena Allah mentafsirkannya dengan uqallibul laila wan nahar, wal lailu wan naharu huma dahar. Malam dan siang itulah dahar, waktu, zaman. Terdiri dari malam dan siang. Ketika Allah mengatakan setelahnya uqallibul laila wan nahar, maka kita tahu yang maksudkan ana dahru adalah mudabbiruhu wa musarrifuhu. وبهذا عرف خطأ من قال أن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله فإنه قال إن الدهر من أسماء الله وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في أسماء الله Maka dengan demikian diketahui kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya Ad-Dahr adalah termasuk dari nama-nama Allah. Seperti perkataannya Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Ad-Dahr termasuk dari nama-nama Allah. Nah, ini keliru. Ya. Keliru dan merupakan kelalaian dari makna hadis yang ditunjukkan olehnya. Dan kelalaian dari pemahaman asal dari nama-nama Allah. Ya. Fa amma madlulul hadith fa inna sabina lidahr lam yuridu sabballah wa innama aradu sabbaz zaman. Dari makna hadith, orang yang dia mencela zaman, mereka tidak menginginkan untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan mencela zaman. Ya. Dan yang dimaksudkan dahar adalah zaman, waktu dari maksud mereka. Maka bagaimana dikatakan ad-dahar itu min asma'illah? Begitu juga dari sisi makna asal fi asma'illah, fal aslu fi asma'illah an takuna husna. Asalnya pada nama-nama Allah dia harus husna. Namanya adalah nama yang husna. Nama yang sempurna, memiliki makna yang sempurna. Ya. Makanya kita lihat nama-nama nama Allah Subhanahu wa taala itu, dia dari isim fa'il atau isim mubalaghah. Ya. Kalau kita belajar nahwu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, wazannya jelas. Ar-Razzaq, Ar-Razik, Al-Khaliq. Ya. Ala wazan fa'il, ala wazan fa'il, ala wazan fa'lan. Sekitar itu. Ya. Nah, ad-dahr itu bukan nama, itu suatu yang jamid dikatakan, isim jamid. Kalau orang belajar nahwu pasti paham. maka tidak menunjukkan makna yang husna. Ya, Ar-Rahman, Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Wah, maknanya luar biasa. Tapi kalau itu namakan Ad-Dahar, tidak menunjukkan makna yang husna. Ya, maka Ad-Dahar di sini bukan nama Allah, bukan Allah itu sendiri, melainkan Ad-Dahar maksudnya An-Dahru Anna Muqallibu Ad-Dahri wa Musarrifuhu, ya, pengatur dan pengendali waktu berdasarkan kalimat setelahnya. Uqallibu Laila wan Nahar. Nah, orang yang mencela Ad-Dahar, benar pada asalnya mereka tidak menginginkan untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mengatur dan mengendalikan waktu, zaman, ya, silih bergantinya, panjang dan pendeknya, apa yang terjadi di kedua waktu tersebut, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uqallibul laila wan nahara. Akulah yang membolak-balikkan, menjadikan malam dan siang silih berganti. Yang mengaturnya, yang mengendalikannya. Ya, terkadang malam yang panjang, terkadang siang yang panjang, terkadang seimbang antara malam dan siang. Ya. Yang menentukan dan menakdirkan apa yang terjadi pada kedua waktu tersebut di setiap terjadinya. Oh, malam ini apa yang terjadi, siang hari besok apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Nah, ketika seorang mencela itu, maka dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Makanya dikatakan Yu'din ibnu Adam, dia mencela Dahar, benar, dia mencela waktu. Tapi akibatnya, sadar atau tidak sadar, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang mengendalikan, yang mengatur waktu dan zaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi riwayatin, yaitu riwayat Muslim, la tasubud dahra fa inna Allah huwa ad-dahru. Janganlah kalian mencela ad-dahr, janganlah kalian mencela waktu. Ya, penegasan larangan untuk mencela waktu. Fa inna Allah huwa ad-dahr. Karena sungguhnya Allah, ya, Allah lah ad-dahr, waktu. Ya, yaitu yang mengendalikan dan menguasainya. Ya, sehingga sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika seorang itu dia mencela ad-dahr, karena yang mengendalikan dan mengaturnya adalah Allah, maka seakan-akan dia mencela, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah mengendalikan dan mengatur waktu tersebut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fihi masailu. Kita selesaikan. Pada bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula an-nahyu an-sabbid dahri, larangan untuk mencela waktu. Ya, dan waktu ini kata umum. Ya, mencela hari, malam, siang, pagi, petang, jam, ya, atau keadaan-keadaan khusus, waktu-waktu tertentu yang dia menjumpai pada waktu-waktu tersebut, hal-hal yang merupakan musibah bagi dirinya, hal yang tidak dia sukai. Ya, dan tidak ada faedahnya seorang itu mencela waktu. Ini menunjukkan ada musabar yang ada pada dirinya, ketidaksabaran yang ada pada dirinya. Benar, waktu adalah tempat terjadinya, misalnya dia terkena musibah. Ya, pada waktu itu dia terkena musibah, tapi apa urusannya sampai dia mencela waktu tersebut? Ya, kan enggak ada urusannya. Ya, apalagi yang menentukan dan menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan adalah sebagai bentuk kurangnya akal seseorang ketika dia mencela waktu. Ya, musibah yang terjadi pada dirinya, ya, hal-hal yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya, ya, apa urusannya dengan waktu? Ya, oh, dia misalnya mengalami pencurian, ya, kemudian mengatakan, wah, ini memang waktu sial sekali ini. Lah kok waktunya yang disalahkan, waktunya yang dicela? Ya, kalau cari salah, ya malingnya yang salah. Cari salah mungkin dirinya yang lalai, menganggap, ya, lalai menganggap aman, kemudian akhirnya lengah. Kenapa tidak mengatakan qadarullah wa syaa fa'al? Lebih baik baginya. Dia mencela waktu, sementara yang mengendalikan waktu adalah Allah. Ya, kemudian menjadikan atau menentukan apa-apa yang terjadi pada waktu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya ketika dia mencela waktu, walaupun dia tidak memaksudkan untuk mencela Allah, dia pada hakikatnya telah mencela Allah karena mengendalikan waktu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. As-saniyatu tasmiyatuhu adhan lillah, penamaan, ya, mencela waktu ini dinamakan sebagai adhan lillah, bentuk gangguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa yang telah kita sebutkan tadi, Ketika dia mencela waktu, maka pada hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala, mengganggu Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak memudaratkan Allah sama sekali. Tapi dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Asal di satu at-ta'ammul fi qawlihi fa inna allaha huwad-dahru. Ya, memperhatikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha huwad-dahr. Sungguhnya Allah lah ad-dahr. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza ta'ammalna fihi wajadna anna ma'nahu anna Allaha muqallibud-dahri wa yumsarrifuhu. Walaysa ma'nahu anna Allaha huwad-dahr wa qad sabaqa bayanu dhalik. Seandainya kita memperhatikan pada perkataan ini, kita dapatkan bahwasanya makna dari fa innallaha wad-dahr adalah Allah yang membolak-balikkan, mengatur waktu, mengendalikannya, dan bukan maknanya adalah Allah itu sendiri waktu. Dan telah berlalu penjelasannya. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, wa anad-dahru ay mudabbiruhu wa musarrifuhu. Ya, dan ini tidak termasuk takwil, tapi penjelasan maknanya. Ya, menjelaskan makna yang memang ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Arabi'atu annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsudhu biqalbih. Apa yang dia lakukan itu bisa termasuk dari bentuk mencela, walaupun dia tidak bermaksud dengan hatinya. Tuhad min qawlihi yu'din ibnu Adam yasubbu ad-dahra. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, yu'dini ibnu Adam. Ibnu Adam menggangguku, dia mencela waktu tanpa menyebutkan maksudnya. Ya, tanpa dia maksud apakah engkau mencela Allah. Ya, itu biasanya pasti jawabnya enggak. Mereka enggak pengen mencela Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya yang mengendalikan dan mengatur waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan itu mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Walau ghayyara walau abbara syekh biqaulihi annahu qad yakunu mu'diyan lillahi wal wa illam yaqsudhu lakana awdah wa asah. Seandainya syekh mengibaratkan dengan perkataannya bahwasanya bisa jadi dia mengganggu Allah walaupun dia tidak memaksudkannya dengan dia mencela waktu tadi. Ya, maka ini akan lebih jelas dan lebih benar. Ya. Karena di sini mengatakan annahu qad yakunu sabban. Bisa jadi dia telah mencela. Mencela apa di sini? Ya, walaupun tidak bermaksud dengan hatinya, maksudnya bisa jadi dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala dengan celaannya terhadap waktu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan waktu tersebut, yang mengendalikan dan mengaturnya. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan bab ini, bab man sabbad dahra faqad adallah, faqad adallah. Siapa yang mencela ad-dahr, maka mencela waktu, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk dari perkara yang haram ketika dia mencela waktu. Ya, dikarenakan sesuatu atau perkara-perkara yang dia tidak sukai menimpa dirinya pada waktu tersebut, yang pada hakikatnya walaupun dia tidak memaksudkannya, dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang mengendalikan, mengatur waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul bab li kitab at-tauhid. Apa kaitan antara bab ini dengan kitab at-tauhid? Antara sabud dahar, mencela waktu, dengan kitab at-tauhid, anna sabbad dahr, anna sabbad dahri yatadammanu syirka. Lianna sabad dahri idza taqada annahu fa'ilun ma Allah fahuwa musyrik. Bahwasanya mencela waktu di situ bisa terkandung kesyirikan. Karena orang yang mencela waktu, kalau dia meyakini bahwasanya waktu itulah yang melakukan, dia sial misalnya di waktu tersebut. Kemudian dia celah waktunya dengan meyakini waktu itulah yang menjadikan dia sial, menjadikan dia rugi, menjadikan dia mendapat musibah misalnya. Maka dia telah menjadikan dan meyakini waktu tersebut sebagai pelakunya. Ya, menjadi pelaku, yang mana padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan demikian. Ya, dia menjadikan pelaku bersama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrik, sebagaimana telah kita jelaskan pada ya tiga pembagian mereka yang mencela waktu. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya adalah bab at-tasammi biqadil qudha wa nahwi. Ya. Bab menamakan dirinya dengan qadil qudha. Ya, qadinya para qadi, rajanya para raja, raja di raja, dan semisalnya. Ya, ini termasuk hal yang dilarang nanti. Apa hukumnya? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.